السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saudaraku sekalian, kita mencoba melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasa, kita ingin mengambil penjelasan dari kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Terakhir, ma'asyiral muslimin, kita sudah sampai pada poin terkait dengan ucapan muallif rahimahullahu taala. Beliau berkata, fa in ajaza li kharsin wa nahwihi wajib tahriku lisanihi wa syafataihi taqatahu. Apabila seseorang ya tidak bisa mengucapkan kalimat takbir, ya, pembahasannya masih terkait dengan ucapan takbir di dalam salat. Apabila seseorang tidak mampu mengucapkan kalimat takbir li'ajizin, ya, dikarenakan dia tidak mampu melakukannya, li'kharsin misalnya dikarenakan dia bisu atau sebab yang lain, wajaba tahriku lisanihi wa syafataihi taqatahu, maka dia wajib menggerakkan lisannya dan menggerakkan bibirnya semampunya. Jadi orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara ketika dia akan sholat, tentunya dia pun harus takbiratul ihram, tapi dia tidak bisa berbicara. Maka paling minimal, kata beliau, ya, sepertinya ada kesalahan, ya. Mohon maaf, saudara-saudaraku sekalian. Baik, sepertinya ada kesalahan koneksi internet. Kita ingin coba memperbaikinya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata beliau, fa in ajaza, apabila ada seorang yang sholat muslim, dia tidak mampu mengucapkan kalimat takbir dikarenakan dia bisu, maka dia wajib menggerakkan lisan, yaitu lidahnya, dan kedua bibirnya, taqatahu, yaitu qadra taqatihi, sesuai kemampuannya. Tentunya ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, dalam pembahasan fikih. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa seperti Imam Malik, lalu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan tidak wajib. Ya, tidak wajib bagi seorang yang bisu menggerakkan lisannya. Tapi dia cukup menghadirkan bacaan itu di dalam hatinya. Ya. Adapun di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau dan para ulama di mazhab Imam Syafi'i mewajibkan bagi orang yang tidak bisa mengucapkan takbir dengan lisannya, paling minimal dia menggerakkan lisan, lidah atau bibirnya. Lalu beliau berkata, fa in lam ya'rifil arabiyyata kabbara bi ayyi lughatin sya'a. Dan apabila seorang yang hendak sholat itu belum mengenal bahasa Arab, entah karena dia baru masuk Islam misalnya ya, atau tinggal di badiah, di perkampungan yang dalam, yang tidak ada seorang yang mengajarkan mereka sholat, فَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْعَرَبِيَّةَ كَبَّرَ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ. Apabila dia tidak mengenal bahasa Arab sama sekali, maka dia boleh bertakbir dengan bahasa apapun yang bisa dia gunakan. Walaupun ini pun masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat harus dengan bahasa Arab, sebagian berpendapat gugur atasnya takbir, sebagaimana pendapat Imam Malik dan lain sebagainya. Tapi di mazhab Imam Syafi'i, in lam ya'rifil arabiyata kabbara bi ayyi lughatin syaa. Apabila seseorang yang sholat itu tidak kenal bahasa Arab atau tidak bisa berbahasa Arab, maka dia boleh takbir dengan bahasa apapun yang bisa dia gunakan. Lalu muallif rahimahullahu taala berkata, wa alaihi an yata'allama in amkanahu. Wa alaihi an yata'allama in amkanahu. Dan tentunya bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab ya, sehingga mengakibatkan dia tidak bisa mengucapkan kalimat takbir, wajib atasnya ayyata'allam, untuk mempelajari ya, untuk mempelajari bahasa Arab atau bacaan-bacaan salat, in amkanahu, apabila itu memungkinkan ya, apabila itu memungkinkan, karena dalam beberapa kondisi tidak memungkinkan. Misalnya ada seorang yang baru masuk Islam, lalu dia ditawan sehingga dia berada di dalam penjara, atau dia terdampar di tempat yang asing, yang jauh, sehingga tidak mungkin dia mempelajarinya. Tetapi apabila mungkin untuk mempelajarinya, maka alaihi an yata'allam in amkanahu, wajib atasnya mempelajari bahasa Arab tersebut ya, apabila hal itu mungkin dilakukan. Fa'in ahmala ma'al qudrah, tetapi apabila dia lalai, artinya dia mungkin mempelajari kaifiyatus shalah atau sifatus shalah, baik itu bacaan dan lain sebagainya, tetapi dia lalai ma'al qudrah, padahal dia punya kemampuan untuk mempelajari hal tersebut ya. Wadhaqal waqt, sedangkan waktunya sempit, artinya kalau dia belajar dulu waktunya habis ya, waktunya habis. Tarajjama, maka dia boleh menterjemahkan takbir tersebut, wa aada as-shalah, dan dia wajib mengulang salatnya. Jadi kalau ada seseorang dia mungkin mempelajari kaifiyatus shalah, di antaranya adalah bacaan takbir, dia mungkin mempelajarinya. Lalu dia lalai, artinya lalai, dia berleha-leha, dia tidak segera mempelajari takbir tersebut, bagaimana sholat, apa rukun-rukunnya. Wadhaqa al-waqt, waktunya sempit, artinya kalau dia belajar akan hilang waktu sholat ya. Maka dalam kondisi seperti ini, kata beliau, boleh baginya menerjemahkan takbir tersebut ke dalam bahasa yang biasa dia gunakan dalam keseharian, tetapi dia wajib mengulang sholat. Berarti sholat yang dia lakukan itu bukan sholat yang menggugurkan kewajiban, tetapi sholat yang dilakukan sebagai bentuk ihtiram al-waqt, sebagai bentuk memuliakan waktu, karena itu adalah waktu sholat, dan dia seorang muslim yang harus mengerjakan sholat, tetapi dia ada masalah. Apa masalahnya? Dia lalai. Sebenarnya ada waktu untuk mempelajari, tapi dia tidak mau mempelajarinya sampai waktunya sempit. Ya. Sampai waktunya sempit. Maka dalam kondisi ini dia tetap wajib sholat. Ya. Dia tidak boleh melalaikan sholat, dia tidak boleh meninggalkan sholat, dia tetap wajib sholat, hanya saja dia pun wajib mengulang sholat tersebut. Ya, karena sholat yang dia lakukan tidak menggugurkan kewajiban, tetapi adalah ihtiram al-waqt, kata para ulama, sebagai bentuk menghormati waktu. Tentunya ini berbeda dengan kasus yang pertama. Ya, kalau kasus yang pertama adalah lam ya'rif al-arabiyah, ya, dia belum tahu sama sekali bahasa Arab dan tidak mungkin baginya mempelajarinya. Ya, tetapi bagi orang yang mungkin mempelajarinya tetapi dia lalai sehingga waktu sholat hanya tersisa sedikit, kalau dia belajar dulu akan habis waktunya, maka dia tetap wajib sholat. Ya, dia tetap wajib sholat, tetapi karena kelalaiannya tidak segera mempelajarinya, maka dia wajib mengulang. Kalau pada akhirnya wajib mengulang, lalu kenapa disuruh sholat? Dikatakan oleh para ulama, ihtiramul waqt, sebagai bentuk menghormati waktu. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa aqallu at-takbir wal qira'ati wa sa'iril adhkar ya an yasma' nafsuhu." Paling minimal di dalam takbir, di dalam qiraah, qiraah itu bacaan, dan zikir-zikir yang ada di dalam salat, paling minimal adalah kita bisa mendengar, ya. Jadi saya misalnya salat dan saya membaca Al-Fatihah. Apa ukuran yang paling minimal bahwa saya telah membaca Al-Fatihah? Ukurannya adalah saya bisa mendengar. Ya, saya bisa mendengar apa yang saya baca. Maka itu disebut dengan qiraah. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwasanya qiraah yang namanya bacaan itu la budda minat tahrik al-lisan ya wasyafatai, ya, seorang yang salat itu lalu dia membaca menjadi satu keharusan dan kewajiban dia menggerakkan lisan dan menggerakkan bibirnya, dan itu pendapat yang kuat. Oleh karenanya di hadis dikatakan bahwa dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, ya, dan para sahabat melihat janggut beliau bergerak-gerak. Maksudnya janggut beliau bergerak-gerak dikarenakan gerakan bibirnya atau dikarenakan gerakan mulut dan lisannya ketika membaca ayat. Ya. Nah, di sini dikatakan wa aqallu takbir, paling minimal kalau kita takbir ya Allahu Akbar, ya, atau kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, atau kita membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu paling minimal adalah terdengar oleh telinga kita. Itu standar paling minimal. Artinya tidak boleh kita membacanya di dalam hati, ya, karena membaca itu bukan amalan hati, tetapi dia amalan lisan, ya. Ya, al-qira'ah adalah amalan lisan. Kemudian dikatakan di sini ma'asirul muslimin, idza kana sahihus sam', ya, apabila dia adalah orang yang memiliki pendengaran yang normal, ya, bila aridin dan tanpa ada sesuatu yang mengganggu, suara bising dan lain sebagainya. Jadi intinya beliau mengatakan bahwa ketika kita takbir, ketika kita membaca ayat di dalam di dalam salat, ketika kita membaca zikir-zikir di dalam salat, standar paling minimal adalah kita bisa mendengar apa yang kita baca. Jadi jangan sampai Allahu Akbar lalu kita membacanya dengan apa? Dengan hati. Itu tidak bisa. Ya, kecuali bagi orang yang memang bisu, ya, menurut jumhurul ulama, sebagaimana tadi kita sudah bahas, ya, mayoritas para ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan cukup bagi orang yang bisu itu membacanya di dalam hati dan tidak wajib atasnya menggerakkan bibir ataupun lisan, walaupun di mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib. Jadi orang yang bisu, ya, tidak bisa berbicara, kalau di mazhab Imam Syafi'i mengatakan selama dia masih bisa menggerakkan bibirnya dan lisannya, dia harus melakukannya dan itu wajib. Ya, dan mereka berdalil dengan kaidah bahwa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak menjadi gugur dikarenakan sesuatu yang sulit. Apabila orang yang bisu mudah baginya menggerakkan lisannya dan sulit baginya mengeluarkan suara, maka kesulitan mengeluarkan suara tidak menjadi alasan gugurnya dia menggerakkan lisannya. Ya, maka di dalam mazhab Imam Syafi'i orang yang bisu tetap wajib menggerakkan lisannya dan menggerakkan bibirnya ketika membaca bacaan di dalam sholat, baik itu takbir, baik itu qiraah, baik itu zikir-zikir dan lain sebagainya. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian, sebagaimana para ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Kalau mampunya dia hanya menggerakkan bibirnya dan lisannya, maka itulah yang wajib atasnya. Ya, itulah yang wajib atasnya. Walaupun jumhurul ulama mengatakan tidak. Ya, dia cukup menghadirkan di dalam hatinya. Adapun lisan hanyalah wasilah saja. Artinya kalaupun memang dia tidak bisa, dia tidak perlu menggerakkan lisan atau menggerakkan lidahnya di dalam salat. Lalu dikatakan di sini, wa yajharu al-imamu bit-takbirat kulliha. Wa yajharu al-imamu bit-takbirat kulliha. Dan imam, ya imam, dalam sholat ada imam, ada makmum. Dan imam menjaharkan itu mengeraskan bacaannya di dalam takbirat, takbir-takbir. Ada takbir namanya takbiratul ihram yang saat ini sedang kita bahas. Ada juga yang disebut dengan takbiratul intiqal, yaitu takbir sebagai tanda perubahan atau perpindahan posisi dari berdiri ke ruku, itu takbir, namanya takbirul intiqal, takbir yang menandai perpindahan gerak atau perpindahan posisi dari berdiri ke ruku atau dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk ke sujud lagi, dari duduk ke berdiri. Itu semua kan menggunakan takbir. Tidak kita katakan takbiratul ihram, tetapi kita katakan takbiratul intiqal, yaitu takbir yang menandai perpindahan posisi di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Nah, kata beliau, imam itu menjaharkan takbirat ya seluruhnya. Ya, tentunya ya agar makmum bisa tahu atau bisa mendengar atau bisa melihat ya, atau bisa mengetahui lah ya posisi dari imam ya, agar mereka bisa mengikuti, karena makmum itu wajib mengikuti imam. Lalu dikatakan di sini, saudaraku sekalian, masih kaitannya dengan takbiratul ihram, wa yushtaratu an yukabbira qa'iman fil fard. Dan disyaratkan seorang yang salat dia mengucapkan takbiratul ihram dalam kondisi qa'iman, ya, fil fard, di dalam salat-salat yang wajib. Jadi kita melaksanakan sholat yang wajib. Disyaratkan agar takbiratul ihram kita sah, ya, kita harus melakukannya dalam kondisi berdiri. Ya, kecuali apabila ada uzur, ya, kecuali ada uzur. Tapi kalau kita sehat, ya, kita bisa berdiri, maka disyaratkan, ya, takbiratul ihram itu dilakukan dalam kondisi kita sedang berdiri. Ya, apabila sholat yang kita lakukan adalah sholat-sholat yang wajib. Jadi saya sholat subuh misalnya, atau sholat zuhur, maka saya harus memastikan bahwa takbiratul ihram yang saya ucapkan itu saya lakukan dalam kondisi berdiri. Dikatakan di sini oleh Profesor Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala, beliau katakan, dalilnya adalah hadis yang sudah kita baca, ya, hadis yang bercerita tentang orang yang melaksanakan sholat, tetapi sholatnya buruk, artinya dia tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syaratnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW tiga kali mengatakan, irji' fasolli fa'innaka lam tusolli. Kembali, ulang sholatmu, sholatlah, sesungguhnya kamu belum sholat. Maka dia mengulang sholatnya sampai tiga kali, lalu setelah tiga kali dia datang kepada Nabi. Nabi pun menyuruh mengulang yang keempat kali, dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak sanggup, itu yang bisa saya kerjakan. Maka Nabi pun mengajarkan kaifiyah atau tata cara sholat kepadanya. Nabi berkata, apabila engkau hendak sholat, yang pertama adalah asbigil wudu, sempurnakanlah wudumu, ya, thumma staqbilil qiblah, kemudian arahkan dirimu, hadapkan dirimu ke arah kiblat, ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, lalu takbirlah. Yang ingin kita garis bawahi adalah perkataan beliau, idza kumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat. Jadi hukum asal salat itu adalah berdiri. Begitupun dalam firman Allah, wa aqimish shalah, dan laksanakanlah salat dalam kondisi berdiri. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa berdiri di dalam salat-salat yang wajib, ya, salat-salat yang fardu adalah wajib. Adalah satu keharusan. Artinya tidak sah seseorang yang sehat yang bisa berdiri dia sengaja melaksanakan sholat yang wajib dalam kondisi duduk. Itu tidak sah kata para ulama, karena memang hukum asalnya adalah berdiri, kecuali di dalam sholat-sholat yang sifatnya nawafil atau sholat-sholat yang sifatnya tatawu, sholat-sholat yang sifatnya sunnah. Itu ada riwayat yang mengatakan tidak masalah. Walaupun di dalam riwayat itu dikatakan bahwa orang itu mendapatkan setengah daripada pahala orang yang sholat dalam kondisi berdiri. Ya, jadi Ibnu Naqib berkata, yushtarotu ayyukabbira qa'iman fil fard. Ya, di dalam ibadah sholat yang wajib, disyaratkan seorang yang sholat, dia takbir dalam kondisi berdiri. Ya. Tidak boleh dia takbir dalam kondisi duduk atau dalam kondisi membungkuk, ya, atau posisi yang lain, kecuali kalau memang dia mendapatkan uzur seperti sakit dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, fa in waqa'a minhu harfun fi ghairi al-qiyami lam tan'aqid fardhan wa tan'aqidu naflan li jahili tahrimi duna alimihi. Apa ini? Baik, coba kita lihat. Fa'in, apabila ada sebagian, ya, ada satu huruf saja misalnya, ya, apabila ada satu huruf saja yang dia lafazkan fi ghairil qiyam, tidak dalam kondisi dia berdiri. Jadi ada orang sholat, tentunya dia wajib mengucapkan takbiratul ihram. Kalau ada satu huruf saja dari takbiratul ihram yang dia ucapkan tidak dalam kondisi berdiri, tapi dalam kondisi membungkuk misalnya. Dia sedang duduk, lalu dia mendengar iqamat, lalu dia berdiri, dia belum sempurna berdiri, masih membungkuk, dia sudah Allah sampai dia berdiri akbar misalnya. Allah Akbar. Ya, itu kata beliau, fa in waqa'a minhu harfun fi ghairil qiyami lam tan'aqid fardhon. Apabila ada di antara takbir tersebut, walaupun hanya satu huruf yang dia ucapkan dalam kondisi dia belum berdiri dengan sempurna, artinya dia dalam mengucapkannya dalam kondisi duduk atau mengucapkannya dalam kondisi membungkuk seperti orang yang ruku, ya, maka itu tidak, sholat yang dia kerjakan tidak dianggap sholat yang wajib, ya, tetapi tan'aqidu naflan, dianggap sebagai sholat yang sifatnya sholat sunnah apabila dia jahil li jahilit tahrim, apabila dia jahil atau tidak tahu bahwa itu dilarang. Tetapi kalau dia tahu itu dilarang, tetapi dia tetap melakukannya, maka dikatakan di sini sholatnya dianggap tidak sah. Ya, karena mereka berpandangan bahwa, para ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa takbir di dalam sholat yang wajib harus diucapkan dalam kondisi kita sedang berdiri. Ya, takbir, takbiratul ihram dalam sholat yang wajib harus diucapkan atau dilakukan saat seorang sedang berdiri. Dalilnya tadi, ya idza qumta ila shalah fa asbigil wudu tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Dalilnya adalah hadis yang sahih, ya, sebagaimana sudah kita bahas di awal pertemuan. Apabila engkau hendak sholat, sempurnakanlah wudhumu, hadapkan dirimu ke kiblat, kemudian takbir. Jadi hukum asalnya adalah berdiri. Ya, hukum asalnya sholat wajib itu berdiri. Karena sholat wajib itu berdiri, maka orang yang takbir, ya, tidak dalam kondisi berdiri, padahal dia mampu berdiri. Apabila dia jahil, artinya jahil apa? Dia tidak tahu bahwa harus berdiri, maka sholatnya tetap sah, tapi bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Sholat sunnah. Tetapi kalau dia tahu bahwa sholat itu harus berdiri, sholat wajib harus berdiri, dan takbir itu harus berdiri, tapi dia dengan sengaja mengucapkan takbir dalam kondisi membungkuk atau dalam kondisi duduk kemudian dia berdiri, maka lam tan'aqib, salatnya dianggap tidak sah. Apa alasannya? Kenapa salatnya tidak sah? Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib mengatakan, li'anna al-qiyama fin nafli laisa bifardin. Karena berdiri di dalam salat yang sunnah itu tidak wajib. Sekali lagi, berdiri di dalam sholat yang sunnah tidak wajib. Artinya boleh saja kita duduk, walaupun tidak ada uzur sama sekali, walaupun kita sehat walafiat, boleh saja kita duduk. Ya, li'anna al-qiyama fin nafli laisa bifardin. Karena berdiri di dalam sholat yang sunnah itu tidak wajib. Artinya orang itu tadi takbir tidak dalam kondisi berdiri. Maka sholatnya sah, tapi tidak bukan sholat yang wajib. Itu dianggap sholat yang sifatnya tatawu, ya, atau si salat yang sifatnya apa, sunnah. Lalu dikatakan di sini, ya, falam yujad halal jahli ma yunafi al-fard. Ya, maka ya tidak masalah seseorang dalam kondisi apa namanya, seorang misalnya jahil, ya, maka salatnya dianggap sah. Ya, ada orang sholat, dia tidak paham bahwa berdiri adalah wajib dalam sholat yang wajib. Maka dia takbiratul ihram dalam kondisi membungkuk. Ya, mungkin saja, ya, dia duduk, ya, lalu iqomat, dia belum tegak berdiri, dia sudah takbir. Sah tidak sholatnya? Sah, tapi dianggap sholat sunnah. Kalau dia jahil. Kalau dia jahil, kalau dia tidak tahu bahwa berdiri dalam sholat yang wajib adalah fardu, adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana kondisinya, saudara-saudaraku sekalian, kalau orang yang takbir tidak dalam kondisi berdiri, di dalam sholat yang wajib ini tahu. Dia tahu bahwa namanya sholat yang wajib harus dikerjakan berdiri. Otomatis takbirnya pun berdiri. Dia tahu hal itu. Tetapi dengan sengaja dia tidak melakukannya dalam kondisi berdiri, maka beliau berkata, lam tan'aqid. Ya. Lam tan'aqid. Kenapa tidak sah sholatnya? Li'annahu yu'tabaru 'abisan mutala'iban. Karena orang yang seperti ini kita anggap sebagai orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia dan bermain-main. Ya, dia kita anggap orang yang bermain-main dengan sholat. Sholat bukan permainan, ya. Tapi sholat adalah satu ibadah yang agung, satu ibadah yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam. Ya, oleh karenanya tidak boleh bermain-main. Ya, kalau Anda ingin sholat, lakukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oleh karenanya hadis yang kita baca sebelumnya, ada sahabat yang sampai 3 kali mengulang sholatnya, lalu Nabi berkata, irji fasalli fa inna kalam tusalli. Ulang sholatmu, kamu belum sholat. Ya, ulang sholatmu, kamu belum sholat. Oleh karenanya para ulama Syafi'iyah beristimbat mengambil kesimpulan hukum bahwa ketika ada seseorang yang melaksanakan salat fardu, dia mengucapkan takbiratul ihram, ya, tidak dalam kondisi berdiri, ya, maka hukumnya ada dua. Apabila hal itu dilakukan dalam kondisi dia jahil, artinya dia tidak tahu, maka dimaafkan dan sholat wajibnya dianggap sholat sunnah. Ya, dianggap sholat sunnah. Tetapi kalau dia paham, ya, bahwa takbiratul ihram di dalam sholat yang wajib, ya, bagi orang yang sehat harus dilakukan dalam kondisi berdiri, maka lalu dia tidak melakukannya dalam kondisi berdiri, maka sholatnya dianggap tidak sah karena dia adalah orang yang tala'ub, ya, mutala'iban, orang yang bermain-main, tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat, maka konsekuensinya sholat yang dia lakukan lam tan'aqid, dianggap tidak sah. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Wa yundab raf'u yadayhi hadwa mankibaihi." Bagi orang yang salat lalu dia hendak takbiratul ihram, ya, dia hendak takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu Akbar, disunnahkan baginya mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya. Jadi ternyata takbiratul ihram itu adalah ucapan dan itu sifatnya fardu. Adapun mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram itu sifatnya nadab, ya, sifatnya bukan fardu, tetapi dia adalah sesuatu yang sunnah menurut pendapat jumhurul ulama. Menurut pendapat mayoritas para ulama, takbiratul ihram itu kaitan dengan ucapan. Adapun kaitan dengan gerakan, yaitu mengangkat tangan sejajar pundak, sebagaimana beliau katakan, itu sifatnya adalah sunnah, ya. Wa yundabu raf'u yadaihi hadwa mankibaihi. Dan disunnahkan bagi seseorang yang sholat, dia mengangkat kedua tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya sejajar pundaknya. Ya, mengangkat tangan hazwa mangkibaihi sejajar dengan pundaknya dalam kondisi dia membuka jari jemarinya. Dalam riwayat dikatakannya, ada riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan dia tidak menutupnya, Nabi tidak terlalu menutup, tidak juga terlalu membuka seperti ini, tapi ya pertengahan, tidak terlalu, tidak dirapatkan seperti ini, tidak juga dibuka lebar, tetapi pertengahan seperti ini, ya. Allahu Akbar, ya, tidak terlalu dibuka, tidak juga terlalu dirapatkan. Ya, dikatakan dalam riwayat Imam Baihaqi, "Idza staftaha ahadukum as-shalah," ya, di hadis yang lain, ya, hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, "Idza qama ila as-shalah qala hakadha." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat beliau mengangkat tangannya, ya, lalu dikatakan bahwa wa asyara Abu Amir, lalu Abu Amir berisyarat dengan tangannya, lalu beliau dikatakan lam yufrij baina asabihi walam yadhumhuma, ya, beliau tidak membukanya tapi tidak juga merapatkannya, berarti ya dibuka sedikit, ya, artinya tidak dibuka seperti ini, tidak juga dirapatkan seperti, tapi pertengahan, ya, agak dibuka sedikit. Nah, begini takbir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'at takbir, ya, dan itu dilakukan berbarengan dengan takbir. Artinya berbarengan kita dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka kita pun mengangkat tangan kita. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di dalam salat, fa rafa'a yadayhi hina yukabbir, maka beliau mengangkat tangannya tatkala beliau mengucapkan takbir, hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam apa namanya, menjadikan kedua tangannya sejajar dengan mangkibaihi, yaitu sejajar dengan pundaknya. Lalu dikatakan di sini, saudaraku sekalian, rahimakumullah, fa in tarakahu amdan, apabila seorang yang sholat meninggalkan mengangkat tangan dengan sengaja, jadi dia sholat tapi dia dengan sengaja tidak mengangkat tangan, fa in tarakahu amdan aw sahwan atabihi fi athna at-takbir la ba'dahu, ya dia masih boleh apa namanya melakukannya saat dia takbir. Tapi kalau takbirnya sudah selesai, ya maka ya sudah tidak perlu dia mengangkat tangan. Artinya dia lupa mengangkat tangan. Kalau dia masih dalam kondisi mengucapkan takbir, dia boleh mengangkat tangan. Tapi kalau sudah selesai takbirnya, maka dia tidak perlu lagi mengucapkan takbir, ya. Atabihi fi athna'it takbir la ba'dahu. Tapi kalau takbir sudah terucap, maka tidak perlu lagi dia apa namanya mengangkat tangannya. Karena mengangkat tangan sejajar pundak hukumnya adalah sunnah. Lalu dikatakan di sini, watakunu kaffahu ilal kiblati maksyufataini, dan kedua telapak tangannya diarahkan ke arah kiblat terbuka seperti ini, ya. Tadi kita bacakan hadis Ibnu Huzaimah yang disahihkan oleh Syekh Albani, tidak terlalu dibuka, tidak juga terlalu dirapatkan, tapi agak sedikit dibuka, ya. Lalu dikatakan wa yahuttuhuma ba'da takbiri ila tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Kalau sudah takbir, maka dia pun mendaratkan, ya, mendaratkan tangannya atau meletakkan tangannya, ya, ila tahta sadrihi, di bawah dada, fawqa surratihi, dan di atas pusar, ya, di bawah dada dan di atas pusar. Itu adalah tempat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, dan itu adalah pendapat jumhurul ulama, ya, pendapat jumhurul ulama seperti itu. Ini saya mencatat bahwa itu adalah al-masyhur, kata Imam Nawawi dalam al-Majmu', wa hadza madhhabuna al-masyhur wa bihi qala al-jumhur. Itulah pendapat kami di mazhab Imam Syafi'i, dan itu pendapat jumhurul ulama. Adapun pendapat Abu Hanifah, Sufyan ibnu Uyainah, Ishaq ibnu Rahawai, Abu Ishaq al-Marwazi, yaj'aluha tahta surratihi, diletakkan di bawah pusar. Hanya saja dikatakan oleh Imam An-Nawawi, para ulama sepakat lemahnya hadis yang mengatakan seorang yang sholat meletakkan tangannya di bawah pusarnya. Itu hadisnya adalah hadis yang dhaif, dengan kesepakatan para ahli hadis, ya. Oleh karenanya dikatakan wa yahuttuhuma ba'da takbiri ila tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Seorang yang salat apabila dia sudah mengucapkan takbir, maka dia meletakkan kedua tangannya di bawah dada di atas pusar. Di bawah dada di atas pusar, ya. Di bawah dadanya dan di atas pusarnya. Wa yaqbidu qu'ahu al-aisar bi kaffihi al-ayman, dan hendaknya dia menggenggam, ya, menggenggam qu'ahu al-aisar. Qu' artinya ini, ya, apa namanya, mifsal, sambungan. Di sini ada tulang, ya, ini namanya apa, qu', yang menyambungkan antara telapak tangan dengan apa namanya lengan bagian bawah, ya. Jadi menggenggam qu'nya dengan telapak tangan sebelah kanan, berarti seperti ini, ya. Jadi ini sebelah kiri digenggam oleh sebelah kanan, ya. Wa yaqbid, maka dia apa namanya menggenggam pergelangan tangan sebelah kiri dengan telapak tangan sebelah kanan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Wa'il ibni Hijr. Ya, Wa'il ibn Hujr dikatakan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, bahwa Wa'il melihat Nabi mengangkat tangannya, hina dakhala fis shalah, tatkala akan memulai salat, thumma kemudian wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, maka beliau pun meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya. Lalu dikatakan di sini, Wayang zuru ila maudhi'i sujudihi. Dan hendaknya orang yang sholat itu memposisikan matanya ke posisi tempat sujud. Jadi ketika kita berdiri, bagusnya tidak melihat ke depan, apalagi melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi kita fokus melihat tempat di mana kita sujud, atau tempat di mana kita meletakkan kening. Jadi kalau saudara-saudaraku sekalian sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, berusahalah memfokuskan mata kita ke arah tempat sujud. Ya. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah, li'annahu ajma' liqalbihi wa fikrihi. Karena kita bisa mengkondisikan hati dan pikiran kita ketika kita memandang ke tempat kita meletakkan kening, ya. Lalu dikatakan li'anna tardidin nazari min makanin ila makanin akhar yushgilul qalb wa yamna' kamal al-khusyu'. Karena ketika kita mata kita istilahnya berjalan-jalan dari kanan ke kiri, ini bisa menghilangkan kehusyuan. Maka yang lebih sempurna adalah mengarahkan pandangan kita ke tempat di mana kita meletakkan kening, atau tempat di mana kita sujud. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali poin-poin yang bisa kita bacakan, ya, dari pembahasan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mohon maaf hari ini banyak sekali kendala, khususnya kaitan dengan konektivitas internet, ya, sering putus. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, keberkahan, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.